kedua naibun fa. Naibun fa. Dua ismun marfu'un. Naibun fa adalah isim yang dirofa. Isim keluar dengannya fi'il dan harf. Marfu' keluar dengannya isim yang mansub, majrur, tidak masuk dalam naibun fa. Waqa'a ba'dal fi'il majhul. Datang yang jatuh setelah fi'il majhul. Fi'il yang majhul yang tidak disebutkan maka fa'ilnya dirubah. Cara perubahannya gimana kalau fi'il madhi? Indak fi'il majhul. Cara membuat fi'il majhul dengan fi'il madhi gimana? Lima awal batu sekuma kumlat. Fi'il mudhari lima awal batu sekuma kumlat. Nah. Wa dalla 'ala man waqa'a 'alayhi al-fi'l dan menunjukkan dia yang dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan objeknya. Misal contohnya daraba 'aliyyun al-kalba. Daraba 'aliyyun al-kalba. Jadi duribal kalbu. Fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dirubah, mending majhul. Kemudian al-kalbu yang tadinya mansub maf'ul bih menjadi apa? Dirafa. Duribal kalbu. Ya, menggantikan fa'ilnya. Kasaratil bintul ina'a. Anak perempuan itu memecahkan kejana. Kusiral ina'u. Kejana itu dipecahkan. Yashrabul waladul labana. Anak kecil itu minum susu. Yashrabul laban. Susu itu diminum. Yadribu Muhammadunil hirrah. Tudrabul hirratu. Muhammad memukul kucing. Tudrabul hirrah. Kucing itu dipukul. Nah ini naibul fa'il pengganti fa'il. Menggantikan posisinya fa'il yang tadinya mansub, dia menjadi apa? Marfu'. Sebagaimana fa'il marfu'. Yang tadinya fadlah sebagai penyempurna saja, menjadi fadlah, menjadi umdah, menjadi sandaran dalam kalam. Naibul fa'il, pembagian sama dengan fa'il itu, zahir dan dhamir. Zahir adalla ala musamma. Dhamir mana ba'an zahir. Contohnya futihal babu. Ini naibul fa'ilnya zahir. Su'ilal ustadu. Contohnya dhamir umirtu, umirta, umirna, us'alu, us'alu, nus'alu. Contohnya Arabnya misalnya futihal babu. Futiha fi'lan madhi ghairu sighah mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-babu naibul fa'il marfu'. Naibul fa'il marfu' wa 'alamat raf'i fa-dhammah adh-dhahira 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Umirtu. Umira fi'il madhi ghairu sighah mabniun 'ala sukun bi-ittisali بضمير رفع متحرك وهو التاء. والتاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. Kalau ضمير مبني اعرابي اعراب محلي مبني di atas apa? Di atas dhamma, di atas di tempat rafa sebagai naib fa'il. Umirta mabni al fath fi mahalli raf'in naib fa'il. Umirna na mabni alas sukun fi mahalli raf'in naib fa'il. Dan seterusnya. Kalau us'alu naib fa'il ma dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana us'alu. Tus'alu takdiruhu an anta atau hiya. Nus'alu takdiruhu nahnu. ketentuan-ketentuan naibul fa'il, hukum berkaitan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il harus selalu marfu', sama dengan fa'il, selalu marfu'. Tidak dinasab, tidak juga dijar. Kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Naibul fa'il harus didahului fi'il majhul. Fi'il majhul itu kalau fi'il madhi di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari' dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Kataba, kutiba. Yaktubu, yuktabu. Qara'a, kuri'a. Yaqra'u, yuqra'u. Hafizah, hufidh. Hafizah menjadi hufidh. Yahfalu menjadi yuhfalu. Demikian seterusnya. Nah, yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, karena suatu tujuan. Misalnya karena dia tidak mengetahui siapa fa'ilnya. Atau dia tahu fa'ilnya siapa, ingin menyembunyikan, tidak ingin ditahu fa'ilnya. Atau karena tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, asalnya naibul fa'il adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Menggantikan tempat fa'il menjadi apa? Marfu. Menjadi umdah, sandaran dalam kalam, tidak boleh dibuang. Keempat, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Setiap ada naibul fa'il, fa'ilnya harus dihilangkan. Nah, setiap ada naibul fa'il, fa'ilnya harus dihilangkan. Kayak misalnya tadi, daraba aliyun al-kalba. Ketika al-kalb dijadikan naibul fa'il, duriba al-kalbu, alinya harus dihilangkan, gak boleh tetap disebutkan. Duriba al-kalbu. Kemudian bila yang kelima, bila naibul fa'ilnya mutsanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Sama mirip dengan hukum-hukum pada fa'il. Bila naibul fa'ilnya mutsanna atau jamak, fi'ilnya, fi'il majhulnya tetap dengan bentuk mufrad. Duribal waladu, duribal waladan, duribal auladu. Tetap duriban dengan bentuk mufrad. Enam, bila naibul fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya masih diberi tanda mu'annath. Sama ya, dengan pembahasan mirip dengan pembahasan fa'il. Bila naibul fa'ilnya mu'annath, fi'ilnya, fi'il majhulnya diberikan tanda mu'annath. Kalau fi'il madhi diberikan ta' ta'nith. Kalau fi'il mudhari diawali dengan ta'. Nah, dengan ta' di awal fi'ilnya. Bila yang ketujuh, bila maf'ulnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il. Sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Jika maf'ulnya objeknya ada dua, yang dijadikan naibul fa'il itu yang pertama. Maf'ul bih yang pertama, ada yang kedua tetap mansub, tetap dinasab. Contohnya misalnya, a'taitu Muhammadan kitabah. A'taitu Muhammadan kitabah. Aku memberikan kepada Muhammad sebuah kitab. A'taitu Muhammadan kitab. Di sini ada dua maf'ul, dua objek, Muhammad dan kitab. Yang dijadikan naibul fa'il maf'ul yang pertama, maf'ul bih yang pertama. Adapun yang kedua tetap dinasab. Jadi apa? U'tiya Muhammadun al-kitaba atau kitaban. U'tiya Muhammadun kitaban. Ini tidak semuanya menjadi naibul fa'il. Bukan u'tiya Muhammadun kitabun, tidak. Kalau maf'ul bihnya lebih dari satu, yang dijadikan naibul fa'il itu hanya satu, yang lainnya tetap mansub tadi fathah. Alhamdulillah, contoh-contohnya umiral waladu. أمر الولد. Siapa terakhir? A'rib. Umira fi al-madi. Al-madi mabni al-fath. Naam. La mafal. Al-waladu. Al-waladu naim fa'il. Naim fa'il. Fa'il. Marfu. Ala mafalihi. Di mahalli raf'i. Ha? La usah fi mahalli. Marfu. Wa alamatu raf'i. Dhammatu muqad. Dhammatu muqadratu. Ala akhir li'annahu ismul. Ismul mufrad. Naam. Umiratil bintu. A'rib. Sebelahnya ghayr as-sigha mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-fath bintu ha pembahasan apa ini? Nah, marfu' ala ibn rafi. Ana akhli annahu ismul mufrad. Nah. Umira al-waladani. Sebenarnya. Umira fi'il madhi. Mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Waladani. Waladani. Marfu' apa marfu' sebagai apa langsung marfu' sebagai mubtada khabar atau apa naibul fa'il naibul fa'il marfu' marfu' min alif li annahu ismun musanna nah wan nun an nun apa itu nun iwadun 'an at-tanwin fi ismil mufrad nun pada musanna pada jamak mudzakkar salim. Nunnya adalah pengganti tanwin pada isim mufradnya. Iwadun ani tanwin fi ismin mufrad. La mahala lahu min al-i'rab. Umiratil bintani. Ma bi maghayyar as-sigha. Fas la mahala lahu min al-i'rab. Hatta ini sakinah harika bil kasrah mudhari takhallus antara sakinah la mahala lahu min al i'rab la mahala laha min al i'rab min tani anau ha al bintani jamak mudzakkar salim wan salim itu jamak taksir ha nah musanna wan nun iwadun ani tanwin fi ismil mufrad yu'maru al-auladu indak maghayyar sighah marfu' min an-nasib wa al-isti'z al-auladu ala man rafi'i na'am tu'maru al-banatu pas dulu. Ah, itu namanya. Marun banatu, tu marun. Asu marun banatu. Tu marun fi'lul mudhari. Mughayyir as-sigha, mughayyir as-sigha. Marfu'un. Tajarrubihi, litajarrubihi 'an an-nawasibi an-nasibi wal jazim wal jazim. Al-banatu maf'ulun bih. Naibul fa'il. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma li annahu jam'ul mu'annath. Mu'annath salim. Naam. U'tiya al-faqiru thawban. U'tiya al-madhi maghayyir as-sigha. Mabniyun 'ala al-fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. والفقير نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد والثوبا مفعول به منصوب علامة نصبه القطر الظاهرة في آخر أنه اسم المفرد. نعم. ضربت عليهم الذلة. ضربت. نعم. الماضي مغير الصيغة. لا لا محل له من التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب عليه عليه على على الرجال من على السكون هم جدول هم ضمير بارز متصل ضمير بارز متصل مبني على مبني على الضم الضمير على السكون من سكونه هم عليهم مبني على apa itu sukun. Mana sukunnya? Sukun mah. Dibilang kan? Kenapa dibilang kan? Kemudian kan dua sukun. Nah, dari takhallus mutakhallus. Alasannya disukun diberi harakat untuk lepas dari batang dua sukun. Di mahal di naik mufari. Eh, apa? Mahal di jer. Masukkan na'ala. Oh, astagfirullah. Adzillatu. مرفوع لأنه اسم المفرد وعلى مرفوع لأنه اسم المفرد هدية مفعول به منصوب على مد نصب وعلى مد نصب الفتح الظاهر لأنه اسم المفرد نعم خلق الإنسان ضعيفا كتب عليكم الصيام ولا تقبل منها شفاعة نعم sama ya Rabb ya. Sudah bisa insyaallah. Nah, kita sampai. Sudah mengira semua kan insyaallah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wajibul insi. Ijal mayatina bil fa'il. Jadikan yang datang yang berikut ini sebagai na'ibul fa'il. Wajibul manzil. Likumul PR yang sebelumnya. Ayah. Sulaiman.